Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang ayat kursi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah sebagai beberapa contoh ayat yang menyebutkan tentang al-asma' wa sifat. Beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi haitsu yaqulu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. Dan sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam ayat yang paling agung di dalam kitab suci-Nya, di mana Allah Ta'ala berfirman, yakni ayat kursi ini telah kita pelajari bersama, disebut dengan ayat kursi dikarenakan ada satu kata yang disebutkan yang tidak terdapat di dalam ayat-ayat yang lain, yaitu kata al-kursi. Berikutnya kita membahas kalimat di dalam ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka yang dimaksud adalah semua makhluk, semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua tidak meliputi, melingkupi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala إِلَّا بِمَا شَاءَ, kecuali apa yang Allah kehendaki. Semua makhluk ini yang Allah ciptakan tidak mampu menguasai sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan, illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki saja untuk mereka ketahui, untuk mereka ilmui. Sehingga kata ganti atau dhamir waw jamaah pada yuhitun kembali kepada yang tersebut sebelumnya, yaitu ma fis samawati wa ma fil ard, semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi. Yani semuanya. Semua makhluk tidak melingkupi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perhatikan ya, kata bisyai'in. Bisyai'in ini nakirah fi siyaqin nafi. Berbentuk nakirah karena isim atau kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifat dan nakirah. Ya, isim yang tertentu dan nakirah isim yang tak tentu. Seperti di sini bisyai'in tergolong nakirah yang tak tentu. Diterangkan oleh para ulama, isim nakirah yang tak tentu jika disebutkan di dalam kalimat yang bersifat negatif seperti di sini, karena ada partikel negatif yaitu la, tidak melingkupi, maka nakirah memberikan pengertian yang luas, memberikan pengertian yang umum, yakni seluruh mereka semua tidak melingkupi ya sedikit pun apapun, semuanya dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Nakirah dalam konteks kalimat negatif memberikan makna yang menyeluruh, seluruhnya tidak diketahui oleh makhluk. Seluruh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diketahui oleh makhluk, illa bima syaa', kecuali apa yang Allah kehendaki saja. Berikutnya kita perhatikan kata min ilmihi. Kata min ilmihi ya, ada dua penafsiran. Dari ilmu Allah ya, yang disebutkan di dalam ayat ini ada dua penafsiran. dan keduanya adalah tafsir yang benar dan tidak saling bertentangan. Tafsir yang pertama, min ilmihi, dari ilmu Allah, maksudnya adalah ilm zatihi wa sifatihi, ilmu tentang Allah, tentang asma'ihi, nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Ya, jadi semua makhluk ini tidak melingkupi, tidak menguasai sedikit pun dari ilmu tentang zat Allah, tentang nama-namanya, dan tentang sifat-sifatnya sedikit pun. Mereka tidak mengetahui tentang itu, zat Allah, nama-namanya, dan sifat-sifatnya, illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki saja. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah ajarkan kepada makhluk. Tafsir yang kedua, yang dimaksud dengan min ilmihi, yakni min ma'lumihi. Ilm di sini masdar. Tetapi menurut tafsir yang kedua, masdar di sini semakna dengan isim maf'ul. Min ilmihi, yakni min ma'lumihi. Dari apa yang diketahui olehnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua makhluk tidak melingkupi, tidak menguasai sedikit pun dari hal-hal yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diilmui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kan berbeda. Kalau min ilmi, menurut tafsir pertama, ilmi, yakni ilmu tentang Allah. Menurut tafsir kedua, min ilmi, yakni semua yang diilmui oleh Allah. Min ma'lumihi, min ma'lumillah. Jadi semua makhluk tidak mengetahui sedikit pun dari apa yang diilmui, apa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cakupan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Illa bima syaa', kecuali apa yang Allah kehendaki. Naam. Bisa kita perhatikan dari kedua tafsir ini, mana tafsir yang lebih luas cakupannya. Tentu yang lebih luas cakupannya adalah tafsir yang kedua. Ya, karena tafsir yang pertama terbatas pada ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala serta zatnya. Adapun tafsir yang kedua, min ma'lumihi, segala hal yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mencakup tentang zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, demikian juga mencakup apa yang Allah ketahui tentang makhluk. Tentang makhluk, jadi lebih luas. Nah, oleh karena itu, dua penafsiran ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan, dan kedua penafsiran ini benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sehingga hukum asal makhluk ini adalah jahil. Hukum asal makhluk adalah tidak mengetahui apapun, sedikit pun dari ilmu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali jika Allah mengajarkan kepada makhluk tersebut. Naam. Illa bima syaa. Bagaimana bentuk pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk? Bagaimana bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada makhluk? Ya, ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah at-ta'lim al-gharizi. Ta'lim al-gharizi, pengajaran yang sifatnya adalah fitrah. Ya, fitrah yang sudah tertanam. Ya, sudah tertanam di dalam batin setiap makhluk. Ya. Ya. Makhluk-makhluk ini seluruhnya memiliki pengetahuan tentang hal-hal padahal dia tidak diajari sebelumnya. Ya. Seperti yang berkaitan dengan hidupnya. Bagaimana cara bernafas, dia tahu dari mana caranya. Ya, jawabannya dari ta'lim gharizi. Pengajaran yang telah Allah tanamkan tanpa diajari sudah tahu. Ya, tanpa diajari sudah tahu. Ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitrah tersebut. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk yang kedua adalah ta'lim tajribi. Pengajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya adalah pengalaman. Mengalami dan mencoba. akhirnya makhluk ini tahu. Ya, akhirnya makhluk ini tahu dan memiliki suatu pengetahuan terkait dengan pengalamannya. Dia mengalami ini, mengalami itu, mencoba ini, mencoba itu, sehingga menjadi tahu. Bentuk yang ketiga adalah at-ta'lim asy-syar'i, pengajaran yang sifatnya adalah syar'i, yaitu pengajaran dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ya kepada para nabi dan para rasulnya yang kemudian disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, inilah tiga bentuk ya pengajaran ya setidaknya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk, sehingga para makhluk ini mengetahui suatu pengetahuan yang Allah kehendaki. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', dan mereka semua tidak mengetahui, tidak melingkupi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah kehendaki dengan pengajaran-pengajaran semacam ini. Dan hukum asal makhluk itu tidak mengetahui apapun, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ya, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Lalu dia menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Nah, sehingga walaupun hukum asal makhluk ini adalah jahil, tidak mengetahui apapun, namun Allah Subhanahu wa taala tetap berkehendak untuk mengajarkan berbagai hal kepada makhluk. Walaupun demikian, tetap ilmu yang diketahui oleh makhluk itu sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kelanjutan ayat kursi ini, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursinya, kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi, melingkupi langit-langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursi Allah Subhanahu wa taala melingkupi langit dan bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa kursi Allah Subhanahu wa taala akbar min as-samawati wal ard, lebih besar daripada ketujuh lapis langit ini dan bumi, lebih besar daripada langit dan bumi. Pertanyaannya, apa itu kursi? Ya, apa makna kursi? Ada beberapa penafsiran ya di kalangan para salaf dan para ulama. Namun penafsiran yang benar, kursi maknanya adalah maudhi'u qadamay Allah azza wa jalla, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang disahihkan oleh para ulama. Dinukilkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, sehingga ini tafsir siapa? Tafsir sahabi. Ya, tafsir ya sahabi, yaitu Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas dikenal sebagai turjumanul Quran, juru tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memahami Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia at-ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'an. Bagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan makna kata kursi? Ibnu Abbas mengatakan, kursi yaitu innahu maudhi'u qadamayillahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya kursi itu adalah tempat, ya, tempat diletakkannya kedua kaki Allah Azza wa Jal. Kedua kaki Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga kursi yang disebutkan di dalam ayat ini Maksudnya, maknanya adalah maudi'ul qadamain lillah azza wa jal, tempat kedua kaki Allah azza wa jalla. Dan inilah tafsir yang benar. Dinukilkan dari Ibnu Abbas. Ya. Walaupun ini adalah riwayat yang mauqufah, hadis mauquf dari sahabi. Ya, bagaimana menurut antum? Ini mendapatkan atau memiliki hukum marfu' atau tidak? Jawabannya, ini memiliki hukum marfu'. Ya. Seolah-olah Nabi SAW yang menjelaskannya. Kenapa? Karena ini bukan permasalahan ijtihad. Tidak ada ruang untuk berijtihad, sebab ini merupakan perkara ghaib. Ya, perkara-perkara ghaib merupakan permasalahan yang tidak ada ruang untuk berijtihad. Menunjukkan pasti Ibnu Abbas mendapatkan pengetahuan ini dari Nabi SAW. Sehingga inilah tafsir yang benar. Nah, di sana ada dua tafsir yang keliru untuk makna kata kursi. Ya. Yang pertama adalah kursi ditafsirkan dengan arsh. Ditafsirkan dengan arsh. Jadi wasi'a kursiyus samawati wal ard, menurut sebagian penafsir maknanya adalah wasi'a arshuhu. Arsh Allah ya, melingkupi langit dan bumi. Nah, dan ini adalah penafsiran yang keliru. Ya, kenapa penafsiran ini keliru? Sebab di dalam semua hadis, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ada kursi dan ada arsh. Dan arsh Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih besar daripada kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan arsy dan kursi adalah dua hal atau dua makhluk yang berbeda. Ya, dua makhluk yang berbeda. Disebutkan dalam hadis itu bahwa fadl arsy, anna fadl arsy 'ala al-kursi ka fadl falati 'ala hadhihi al-halqa. Bahwa selisih ukuran besarnya arsy dengan kursi seperti selisih besarnya padang. Ya, padang pasir atau padang yang lain. Ya, dibandingkan dengan cincin atau gelang ini. Cincin atau gelang sangat kecil. Ya, adapun padang sangat luas. Ya, tidak ada apa-apanya cincin atau gelang ini. Nah, begitulah. Ya, perumpamaan, perbandingan antara kursi dengan arsy. Ini menunjukkan apa? Dua makhluk yang berbeda. Kursi bukanlah arsy. Nah, kemudian tafsir yang kedua yang keliru, ya. Tafsir keliru yang kedua adalah kursi ditafsirkan dengan al-ilm. Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian penafsir, makna ayat ini wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, yakni wasi'a ilmuhu samawati wal ard. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Naam. Dan ini juga merupakan tafsir yang keliru. Di antara dalil dan bukti yang menunjukkan kekeliruannya adalah hadis tadi. Sebab disebutkan oleh Nabi SAW bahwa arsy itu lebih besar daripada kursi. Nah, pertanyaannya, mana mungkin ya ilmu Allah lebih kecil daripada arsy dan arsy lebih besar daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini tidak mungkin. Penafsiran kursi dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun ini keliru, namun diriwayatkan ya dari Ibnu Abbas juga, tetapi dengan sanad yang dhaif, sanad yang dilemahkan oleh para ulama. Jadi sama-sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tetapi dengan sanad yang lemah. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yauduhu hifzuhuma, ay la yukrithu wala yuthqiluh." Kata Ibnu Taimiyah menjelaskan makna yauduhu, wala ya'uduhu, maknanya adalah la yukrisuhu wala yuskiluh. Ya, tidak menyusahkannya, tidak menyusahkan Allah dan tidak memberatkan Allah. Hufzuhuma, lamirhuma kembali ke as-samawati wal ard, penjagaan terhadap langit dan bumi. Menjaga langit dan bumi itu tidaklah menyusahkan dan memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Naam. Bisa kita lihat di dalam kalimat ini disebutkan sifat manfiyah atau sifat apa? Salbiyah. Ya. Yeah. Seperti yang kita tahu, pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Di sana ada sifat tsubutiyah atau mutsbatah, yaitu sifat-sifat sempurna yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Dan di sana ada sifat salbiyah yang disebut juga dengan sifat manfiyah, yaitu sifat-sifat kurang yang dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari sifat-sifat salbiyah manfiyah tersebut adalah apa? Untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Yang disebutkan di dalam kalimat ini, wala ya'uduhu hifzuhuma adalah sifat salbiyah manfiyah, yaitu sifat apa? Ya, merasa berat dan susah. Ya. Dan yang wajib adalah kita meyakini bahwa Allah tidak berat dan tidak mengalami kesusahan untuk menjaga langit dan bumi. Demikian juga sikap yang wajib adalah menetapkan dan meyakini sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Nah, pertanyaannya, apa sifat-sifat sempurna yang berlawanan dengan sifat salbiyah manfiyah ini? Ya, sifat-sifat sempurna ya, yang berlawanan dengannya adalah apa? Kamal al-qudrah. Yang pertama, kesempurnaan qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sifat mampu yang sempurna. Demikian juga sifat al-ilm, kamalul ilm. Ya, sifat ilmu yang sempurna. Demikian juga sifat quwwah, kamalul quwwah, kekuatan yang sempurna. Ya. Demikian juga sifat rahmah, kamalur rahmah. Rahmat Allah yang sempurna. Sebab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk ya, berkehendak untuk menjaga langit dan bumi ini untuk terus berlangsung, untuk terus apa? Hidup dan ada. Nah, sehingga kita harus meyakini sifat-sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Kemudian di dalam kalimat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala al-ali, maha tinggi, al-azim, maha besar. Nah, ada dua nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat ini, yaitu nama al-ali dan nama al-azim. Diterangkan oleh para ulama terkait dengan nama Al-Ali, maha tinggi. Nama Al-Ali terkandung di dalamnya sifat ulu, ya, sifat tinggi, maha tinggi. Dan uluullahi azza wa jal, ya, sifat ketinggian Allah azza wa jalla ada beberapa macam. Sebagian ulama menyebutkan ada dua macam sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan ya, sifat ulu ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada tiga macam. Ya, dan itu pendapat yang tidak bertentangan. Ketinggian Allah Azza wa Jalla, macam yang pertama adalah ulumu zat. Ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Makna ketinggian zat adalah annallaha fawqa kulli syai' bi dzatihi. Bahwa Allah ya, dengan zatnya berada di atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas segalanya, di atas segala sesuatu dengan zatnya. Ya. Sehingga ya, kalau ditunjuk di mana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditunjukkan ke arah atas. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya berada di atas segala sesuatu. Ya. Laisa fawqahu syai' wala hidha'ahu syai'. Ini kelanjutan makna uluwud zat. Laisa fawqahu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang berada di atasnya, di atas Allah. Dan tidak ada pula yang apa, sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang sama tinggi. Ya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, tidak ada yang sejajar setara dan tidak pula ada yang lebih tinggi ya daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah uluwud zat. Uluwud zat ini ya diingkari oleh para ahlul bid'ah. Ya, para mu'attilah. Ya, para mu'attilah, ahlul ta'til, ahlul bid'ah itu mengingkari. Ya, uluwud zat. Ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada dua kelompok. Ya, secara global ada dua kelompok ahlul bid'ah yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah di dalam uluwud zat. Di dalam permasalahan uluwud zat ini. Ya. Kelompok yang pertama mengatakan inna allaha bidzatihi fi kulli makan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya, yakni zat Allah subhanahu wa ta'ala itu fi kulli makan. Ya, di semua tempat. Ya, Allah ada di mana-mana, kata mereka. Ya, Allah ada di mana-mana. Zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di setiap tempat. Ya, ini kelompok yang pertama yang menyelisihi al-sunnah wal jamaah di dalam permasalahan uluwud zat. Nah, apa argumen mereka? Argumen mereka, alasan mereka adalah dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluk. Seperti firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Wahuwa illa huwa ma'ahum aina makanu. Ya, illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang keempat surat Al-Hadid. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Sehingga menurut mereka, dalil-dalil semacam ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di mana-mana. Karena makhluk itu ada di mana-mana. Ya. Manusia ada di mana-mana. Dan makhluk ini, makhluk itu, ya dimanapun ada. Berarti Allah berada di mana-mana. Allah fi kulli makan. Berada di setiap tempat. Menurut mereka seperti itu. Nah, bagaimana membantah mereka? Bantahan terhadap mereka pertama adalah ya, dengan menjelaskan bahwa kebersamaan itu ya, tidak selalu, tidak harus berupa kebersamaan zat. Ya, kebersamaan zat. Kebersamaan zat. Kebersamaan zat, yakni tempatnya benar-benar sama bareng. Kan enggak mesti. Ya, tidak mesti. Ya, sebagai contoh ucapan orang Arab, ya, al-qamar ma'ana, bulan ini bersama kita. Ya, bulan ini bersama kita. Ya, sirna wal-qamara, kita berjalan bersama bulan. apakah bulan itu berada di bumi dan di samping orang yang berjalan ini? Jawabannya tidak. Tetapi maksudnya adalah dengan cahayanya, ya, bulan selalu bersama kita dengan cahayanya. Ini contoh bahwa kebersamaan itu tidak selalu kebersamaan zat. Zatnya berada di tempat yang sama, tidak mesti. Ya. Demikian juga contoh lain, ketika disebutkan misalkan fulan ma'ana, fulan bersama kita. Maksudnya adalah fulan berpihak kepada kita. Ya, fulan berpihak kepada kita, ya, dia akan selalu bahu-membahu, bantu-membantu, ya, dan bersekutu dengan kita. Ya, bukan maksudnya fulan itu selalu bersama kita ini, di samping kita, kan tidak. Nah, ini contohnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak. Sehingga, ya, contoh-contoh semacam ini, ya, yang juga sangat banyak di dalam kalam ucapan bangsa Arab, ya, membantah, ya, anggapan bahwa kebersamaan itu pasti kebersamaan zat, ya, kebersamaan zat di tempat yang sama, di satu tempat yang sama. Nah, kemudian apa makna Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita seperti di dalam beberapa ayat tadi, huwa ma'hum ayna ma kanu, dia bersama mereka dimanapun mereka berada, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jawabannya, kebersamaan di sini, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk adalah kebersamaan dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya, ya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dan hal-hal semisal dengan itu. Jadi bukan kebersamaan zat, ya, dengan pendengaran Allah, dengan penglihatan Allah. Allah selalu bersama kita dalam arti Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengar kita, Allah selalu mengetahui, ya, keadaan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, Allah melihatnya, mendengarnya, dan mengetahuinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk, ya, melakukan suatu perbuatan terhadap kita sesuai dengan kehendaknya. Dan kita selalu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebersamaan semacam ini bukan kebersamaan zat. Sebab di dalam dalil-dalil yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Berada di atas, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana bersama makhluk. Naam. Demikian juga untuk membantah mereka, kelompok ini yang mengatakan innallaha fi kulli makan bi dzati, Allah Subhanahu wa taala zatnya berada, ya, di setiap tempat. Ya. Untuk membantah mereka secara logika, ya, keyakinan ini memiliki berbagai konsekuensi yang batil. Ya. Batilnya suatu konsekuensi menunjukkan batil pula pendapat dan keyakinan tersebut. Ya. Di antara konsekuensi yang batil dari keyakinan tersebut adalah, ya, yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu muta'addid. Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya, atau mutajazzi. Allah Subhanahu wa taala itu banyak berbilang, di sini ada Allah, di sana ada Allah dan seterusnya. Jadi banyak. Ya, atau mutajazzi, terbagi-bagi. Ya, Allah di sini kemudian sebagian darinya, na'udzubillah, ya, dari keyakinan ini ada di sana. Kemudian sebagian yang lain dari Allah berada di sana. Pilih yang mana ini? Konsekuensi yang mana? Semuanya adalah konsekuensi yang sangat batil. Allah berbilang berjumlah banyak atau terbagi-bagi. Nah, ini yang pertama. Kemudian konsekuensi batil Yang kedua, ya, adalah Allah nunazziyahu 'anil mawadhi'il qadhirah. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak disucikan dari tempat-tempat yang kotor. Ya. Sebab ketika disebutkan Allah berada di mana-mana, di setiap tempat, padahal di antara tempat-tempat itu adalah apa? Tempat-tempat yang kotor. Ya. Al-khala, tempat buang hajat. Ya. Demikian juga tempat-tempat lain yang kotor. Apakah Allah berada di situ? Inna'udzubillah. Ini konsekuensinya. Apa antum meyakini ada Allah di sini? Ya, zatnya. Padahal ini adalah tempat yang kotor, misalkan. Na'udzubillah. Ini konsekuensinya. Dan di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang lain yang menunjukkan batilnya keyakinan tersebut. Adapun kelompok yang kedua, yang menyelisih al-sunnah wal-jamaah di dalam permasalahan uluwudat ini, adalah kelompok yang mengatakan innallaha laisa fawqal alam wala tahtahu wala fihi. Ya. Wala munfasil, wala munfasil bihi, wala muttasil. Kelompok yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas makhluk, tidak berada di atas alam ini, makhluk ini, juga tidak berada di bawahnya, di bawah makhluk ini, juga tidak berada di dalam makhluk ini. Ya. Jadi tidak lebih tinggi, tidak pula lebih rendah, tidak pula sejajar dan berada di, bersama makhluk, dalam makhluk. Wala munfasil wala mutafil, dan Allah tidak terpisah dari alam ini, terpisah dari makhluk ini. Ya. Tidak pula menyatu atau bersambung, menyatu dengan makhluk ini. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ini kan aneh sekali. Sudah nampak. Tidak dikatakan Allah itu tidak dikatakan di atas, juga tidak dikatakan di bawah, juga tidak dikatakan apa? Sejajar dengan makhluk, bersama makhluk. Tidak dikatakan menyatu dengan makhluk, tidak pula dikatakan berpisah dari makhluk. Ya, terpisah dari makhluk. Nah. Nah. Jadi menafikan segala arah. Kelompok yang kedua ini menafikan, mengingkari segala arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengatakan Allah di atas atau di bawah atau sejajar, di sini atau di situ, mereka enggak mau. Ya. Na'udzubillah. Ini juga merupakan pendapat yang batil. Ya. Apa alasan mereka? Apa argumen mereka mengatakan seperti itu? Alasan dan argumen mereka adalah, jika menetapkan bahwa zat Allah, ya, menetapkan zat Allah di arah tertentu, ya, maka kita meyakini atau kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan jisim, ya. Berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jisim. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jisim. Jadi menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala itu yastalzimut tajsim. Konsekuensinya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jisim. Ya, ini istilah mereka. Mereka menggunakan istilah jisim. Nah, bagaimana membantah mereka? Ya. Bagaimana membantah mereka? Ya, mereka mengatakan seperti itu, yang pada akhirnya berarti kita tidak boleh menetapkan adanya arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan Allah di atas atau di bawah, atau bersama kita di sini, terpisah atau menyatu dengan makhluk, tidak dikatakan seperti itu. Tidak di sana, tidak di sini. Karena kalau menetapkan arah bagi Allah, artinya kita, ya, meyakini bahwa Allah itu jisim. Ya. Dan itu keyakinan yang tidak boleh. Meyakini bahwa Allah itu jisim adalah keyakinan yang tidak boleh. Jadi kita menyamakan dengan makhluk. Masih ingat? Itsbatus sifat menurut mereka, menetapkan sifat bagi Allah, yastalzimut tamtsil menurut mereka. Menetapkan sifat bagi Allah, konsekuensinya adalah kita menyamakan Allah dengan makhluk yang ujung-ujungnya adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk punya sifat ini, kalau kita meyakini bahwa Allah punya sifat ini, padahal makhluk juga punya sifat ini, artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kan sifatnya mereka kan panjang lebar kemana-mana. Ya, memasuki semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mereka nafikan. Ya. Bagaimana terkait dengan istilah mereka jisim ini? Sudah lewat kaidahnya, yaitu apa? Ini tergolong apa? Istilah yang mujmal. Ya, ibarat muhmalah. Istilah atau kata yang global. Ya. Apa yang dimaksud dengan jisim? Kita memiliki kaidah. Ya. Jika ada suatu sifat atau suatu kata tidak ditetapkan di dalam dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, tidak pula dinafikan di dalam dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, maka sikap kita bagaimana? Menafikannya atau menetapkannya? Kita tidak menetapkannya, juga tidak menafikannya. Jika ada satu kata atau satu sifat, ini sudah lewat di dalam kaidah yang kita pelajari, kaidah-kaidah itu, suatu kata atau suatu sifat, suatu hal tidak ditetapkan bagi Allah di dalam dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, tetapi juga tidak dinafikan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, maka sikap kita yang wajib adalah apa? Kita tidak menetapkannya bahwa Allah memiliki sifat ini. Ya. Kenapa? Karena tidak ditetapkan dalam dalil. Tetapi kita juga tidak boleh menafikannya. Menafikan bahwa Allah tidak memiliki sifat ini. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis yang sahih tidak menafikannya. Ya. Terus bagaimana? Ya sudah. Kenapa dibahas? Untuk apa dibahas? Jangan dibahas. Ya, jangan dipergunakan istilah-istilah yang maknanya global seperti itu. Tidak dinafikan dan juga tidak ditetapkan di dalam dalil. Maka sikap kita juga sama dengan dalil. Tidak menafikannya dan juga tidak menetapkannya. Ya, ini sikap kita sudah lewat. Ini contoh penerapan kaidah ini. Terus bagaimana dengan pernyataan mereka bahwa isbatul jihah yastalzimut tajsim? Menetapkan adanya arah bagi Allah, konsekuensinya adalah ya, kita meyakini Allah itu jisim. Allah itu jisim. Bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Apa kita mengatakan oh tidak, Allah bukan jisim. Begitu? Atau kita mengatakan ya memang benar Allah itu jisim, begitu? Ya, sekali lagi pertanyaannya, apakah ketika menjawab kelompok itu kita mengatakan oh Allah memang jisim, begitu? Berarti kita menetapkan jisim bagi Allah, padahal tidak ditetapkan di dalam dalil. Atau kita mengatakan oh kata siapa berkonsekuensi jisim? Ya. Allah itu bukan jisim, begitu? Menafikan jisim dari Allah? Jawabannya tidak juga. Kita tidak menetapkan jisim bagi Allah, juga tidak menafikannya. Karena Al-Quran dan hadis tidak menetapkannya dan juga apa? Tidak menafikannya. Begitu. Terus bagaimana? Ya, kita rinci apa yang dimaukan dengannya. Yang jelas, ungkapan-ungkapan seperti ini harusnya dijauhi. Sehingga kita tidak perlu tersibukkan untuk menetapkannya atau menafikannya. Dijauhi. Pilih kata-kata yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi berhubung kita sedang membantah mereka, maka kita merinci apa yang kalian maksud dengan jisim. Itu tafsil. Apa yang kalian maksud dengan istilah jisim. Begitu. Nah, ada tentang lafadznya, kita tidak menetapkannya bagi Allah, demikian juga tidak menafikannya dari Allah. Karena tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan di dalam hadaril. Ya, tetapi apa yang kalian maukan dengan kata jisim ini? Ya. Kalau yang dimaukan dengannya, yang dimaukan dengan jisim adalah seperti jisim makhluk, ya. Jisim makhluk bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersusun dari beberapa anggota tubuh, ya. Yang saling membutuhkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tersusun dari beberapa anggota tubuh yang saling membutuhkan, ya, tidak akan terwujud, Allah tidak akan terwujud kecuali dengan bersatunya beberapa anggota tubuh ini. Ya, berarti ini sama dengan makhluk dan itu batil. Jadi maknanya adalah makna yang batil, maka makna ini kita tolak. Jisim, ya, dengan makna seperti ini kita menolaknya. Ya, makna ini kita menolaknya. Kalau yang kalian maksud, yang kalian maukan dengan jisim, nah ini yang kedua, jika yang kalian maksud dengan jisim, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat yang sempurna dan tidak sama dengan makhluk. Maka kita menetapkan makna ini, perhatikan, bukan menetapkan lafaz jisimnya, tapi menetapkan dan meyakini, membenarkan makna ini. Ya, memang benar, Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifatnya yang sempurna, yang layak bagi Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ini makna yang benar. Ini makna yang benar. Ya. Nah, tinggal kalian milih yang mana. Ya. Ya, kalian yang kalian maksudkan dengan makna di sini itu yang mana? Kalau makna yang pertama ya sudah, kita tolak mentah-mentah. Ya, kita tolak mentah-mentah, kita tidak menerimanya. Ya. Kalau yang dimaksud adalah makna yang kedua ya sudah, memang beda keyakinan kita dengan keyakinan kami dengan keyakinan kalian. Ya, sebab yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri, memiliki sifat-sifat sempurna yang layak dengan keagungannya. Naam. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, la tuhsar, tidak bisa terhitung jumlahnya. Ya, insyaallah akan kita ulas lebih lanjut tentang sifat-sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula macam ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kita masih membahas sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala macam yang pertama, yaitu uluwud zat. Ya, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini yang bisa kita pelajari, Allah taala alam bisawab. Walhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.